untuk Bang Baraya lagu untuk Kakak Bradula. Coba kembali di kesempatan sore ini. Dilanjutkan di kesempatan sesi malam. Masih bersama Kapra Music. Kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi, kolaborasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan malam nanti. Kami akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.